ini mengatakan hidup tuk senang saja. Hiduplah tuk puaskan jiwa. Namun ku mau hidup bagi Allah Bapa. Hidup untukmu, ku takkan.